Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertemuan yang kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya perkara yang gaib merupakan perkara yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal demikian banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui seorang pun baik di langit maupun di bumi perkara yang gaib kecuali Allah. Ayat yang mulia ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya perkara yang gaib adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini menunjukkan akan pembatasan. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, di antara bentuk pembatasan yang benar-benar sangat menunjukkan pembatasan itu jika sebuah kalimat diawali oleh huruf nafi kemudian jatuh setelah illa penetapan isbat. Hal ini menunjukkan yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, mana dari firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," ai ini khalaqtu jinna wal insa li ghayatin wahidatin. Untuk tujuan yang satu, sesungguhnya aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia li ghayatin wahidatin, hanya untuk tujuan yang satu. Ditinjau dari sisi mana? Dari sisi bahasa. Ya. Apabila ada huruf nafi, setelah itu datang huruf ila, isbat, menunjukkan yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Dan dalam ayat ini pun sangat jelas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu," tidak ada seorang pun baik di langit maupun di bumi mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai-sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia saja, beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad kepada manusia, "la amliku li nafsi naf'an wala dharran," tidaklah aku memiliki untuk diriku naf'an, manfaat maupun kemudaratan, illa masya Allah, kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan, kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba, ini syahidnya, walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, lastaktsartu minal khairi wa ma masaniya su, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan niscaya kejelekan tidak akan menimpaku. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada manusia bahwasanya diri beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau beliau tidak mengetahui perkara yang gaib, maka lebih-lebih lagi orang-orang di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para kahin dan yang semisal dengan kahin. Kemarin sudah kita bahas beberapa hal yang terkait dengan kahin, ilmu perdukunan dan semisalnya. Sekarang kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu hukum bertanya kepada kahin dan yang semisal dengan kahin. Sebelum kita jelaskan hukum bertanya kepada kahin dan yang semisal dengan kahin, kemarin ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, apakah hipnotis itu termasuk dari sihir? Kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, dan diantaranya adalah dari Lajnah Daimah, ya, ditanya tentang pertanyaan yang sama tentang hukum apakah hipnotis termasuk dari sihir, maka jawabannya intinya tatkala ulama tersebut menjelaskan bahwasanya perkara yang gaib, yang membawakan dalil-dalil bahwasanya perkara yang gaib hanyalah Allah saja yang mengetahuinya, kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya sihir ini, hipnotis ini termasuk dari bagian sihir. Nah, karena tidaklah hipnotis itu terjadi kecuali di dalamnya terdapat unsur meminta bantuan kepada syaitan. Adapun pertanyaan yang kedua ini, bagaimana hukum hipnotis jika tidak ada unsur penyembahan kepada syaitan dan tujuannya untuk mengobati mental yang menyimpang, misalnya mengobati kecanduan rokok dan sebagainya. Ini Allahu a'lam bisawab, ya. Anda tidak bisa menjawabnya. Hanya yang perlu kita perhatikan, di dalam kita mengambil suatu sebab, sebagaimana sudah kita pelajari di bab yang ketujuh terkait masalah jimat, maka harus dilihat tiga perkara. Yang pertama, sebab tersebut harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Apakah benar ada jenis hipnotis yang di dalamnya tidak ada unsur penyembahan kepada syaitan? Anggaplah ada. Sekarang terbukti enggak secara syar'i atau kauni? Kalau tidak terbukti secara syar'i, terbukti enggak secara penelitian ilmiah? Memang orang-orang ahlinya, mereka mendapatkan, menemukan bahwasanya di sana ada hipnotis yang tidak ada unsur penyembahan kepada syaitan. Seandainya terbukti secara qadari, itu pun kita lihat. Ya, sebab tersebut termasuk dari sebab yang diharamkan atau tidak. Terkadang ada suatu sebab yang dia terbukti secara qadari, tapi sebab tersebut adalah suatu perkara yang diharamkan. Seperti sebagian orang tatkala dia sakit gatal-gatal, katanya makan cicak dibakar ya sampai hangus kemudian dijadikan kopi. Ya. Ini katanya terbukti secara qadari. Walaupun dia terbukti secara qadari, tapi hukum makan cicak apa? Haram. Maka tidak boleh. Ya. Yang dicontohkan Ustaz Abu Isa seperti orang mau kaya tapi dengan cara merampok. Ya. Dengan cara merampok dan semisalnya. Ini terbukti secara qadari. Banyak orang yang merampok, dia jadi orang kaya. Ya. Tapi apakah hal ini dibolehkan? Maka tidak dibolehkan. Dan seandainya tidak, seandainya sebab tersebut, anggaplah sebab tersebut, dia tidak suatu perkara yang haram. Tapi lihat dulu. Ya. Ada enggak unsur tasabuh, unsur penyamaan, bersamaan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait dengan, Syekh Ibn Baz pernah ditanya tentang hukum memakai gelang. Gelang dari magnet itu ya. Yang katanya dapat melancarkan peredaran darah. Beliau jelaskan memang para ulama khilaf. Ya, tentang hukum memakai gelang yang seperti itu. Akan tetapi yang sahih menurut beliau, hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena ada unsur tasabuh. Dikhawatirkan ya, orang yang gak tahu, orang yang jahil, ya dia menganggap itu adalah apa? Jimat. Sebagaimana para ulama menjelaskan bahwasanya jimat dari Al-Quran itu, hukumnya haram tidak sampai syirik. Di antara satu alasan para ulama yang mengatakan jimat dari Al-Quran itu hukumnya haram adalah karena dikhawatirkan bisa terjadinya pemakaian jimat dari selain Al-Quran. Misalnya kita memilih pendapat yang membolehkan jimat dari Al-Quran. Ya, orang-orang yang bercadar, orang yang berjenggot pakai jimat dari Al-Quran. Orang-orang menganggap, oh pakai jimat itu boleh. Dia gak tahu bahwasanya itu adalah Al-Quran. Sehingga terjadilah pemakaian jimat yang syirik. Oh, untuk mencegah semua ini, para ulama mengharamkan jimat dari Al-Quran. Begitu juga dengan hipnotis, Allahu a'lam bishawab. Ini anak gak paham jawabannya. Kemudian ada kemarin pertanyaan yang tertinggal. Bagaimanakah hukum menonton sulap? Hukum menonton sulap. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, dan ini pun dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara pembatal keislaman yang ketujuh adalah sihir. Ya, wa man fa'ala aw radiya anhu. Ya. Baik orang yang dia melakukan atau dia ridho, dia senang. Seandainya seseorang dia nonton sulap, kemudian ada unsur ridho, kesenangan, dia tidak mengingkarinya, maka dikhawatirkan bisa masuk ke dalam pembatal keislaman ini. Apalagi dia rela untuk beli tiket. Ya, untuk nonton sulap beli tiket. Ya, ini kan menunjukkan apa? Ada unsur keriduan. Dan sekarang saya tanya, kira-kira kalau orang nonton sulap itu ada kira-kira ada unsur keriduan atau tidak dia? Ada unsur senang atau tidak kalau orang dia menikmati, ya, menikmati tatkala ada tayangan sulap. Maka sebaiknya yang seperti ini kita jauhi. Ya. Karena dikhawatirkan nanti kalau kita lama-kelamaan ridho, kita senang menikmati, dikhawatirkan masuk ke dalam pembatal keislaman yang ketujuh. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita yaitu hukum bertanya kepada kahin dan yang semisalnya. Ini anak ambil penjelasannya dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwasanya fasu'alul araf wa nahwihi yanqasimu ila aqsam. Jadi bertanya kepada araf dan yang semisal dengan araf terbagi menjadi beberapa bagian. Dan beliau jelaskan di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama al-qismul awwal ayas'alahu su'alan mujarradan. Bertanya kepada kahin araf dan yang semisalnya su'alan mujarradan, sekedar bertanya tanpa ada unsur membenarkan, atau dengan kata lainnya sekedar iseng. Dan kita perlu pahami bahwasanya bertanya kepada dukun juga disamakan dengan orang yang membaca zodiak ramalan bintang, itu disamakan dengan orang yang bertanya kepada dukun. Ya. Kalau seseorang dia bertanya kepada dukun atau dia membaca zodiak sekedar iseng saja, pengen tahu, ya, dan dia tidak membenarkannya, fahadha haramun, maka ini hukumnya haram. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi arraf kemudian dia bertanya tentang sesuatu, bertanya saja, Rasulullah tidak menjelaskan dia membenarkan atau tidak, ya. Barang siapa yang datang ke Arab dan dia bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu, maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Bukan berarti tatkala seseorang tahu dia, oh, kalau bertanya kepada Arab, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ah, wis, saya tanggung, saya enggak usah salat ajalah. Wong salatnya enggak diterima. Misalnya itu ya. Bukan begitu pemahamannya. Ya. Seseorang itu tidak diterima sholatnya jika dia sholat. Jika dia sholat, maka sholatnya tidak diterima. Kalau dia tidak sholat, apanya yang tidak diterima? Seandainya dia bertanya kepada dukun tanggal 1 Januari. Ya, misalnya, atau dia membaca zodiak sekedar iseng dia. Dia tidak membenarkannya. Kemudian jatuhlah dia dalam hadis ini. Dan dia tahu, oh, kalau gitu selesai tidak diterima. Berarti saya enggak usah sholat. Mulai dari tanggal 2 dia hitung, sampai tanggal 11 Februari misalnya, saya enggak sholat. Maka tidak bisa, berarti dia dosa meninggalkan sholat. Sholatnya tetap wajib. Tatkala dia sholat tanggal 11 Februari itu baru dianggap satu kali sholat, ya, satu kali sholat. Jadi tetap dia wajib sholat, kewajiban sholat dia tidak gugur, tapi sholat yang dia lakukan tidak berpahala. Kemudian yang kedua adalah bertanya kepada ayas alahu, bertanya kepada kahin dan semisalnya. Fayusaddiquhu wa yu'tabaru qawluhu atau wa ya'tabiru qawluhu. Dia bertanya kepada kahin dan semisalnya, kemudian dia membenarkannya dan menganggap perkataannya. Seorang bertanya kepada kahin atau dia membaca zodiak, dia membenarkannya dan menganggap perkataan tersebut, fahadha kufrun, kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, maka itu hukumnya adalah kufrun. Alasannya kenapa? Li'anna tasdiqahu fi ilmil ghaib, karena membenarkan kahin di dalam pengakuan mengatai perkara yang gaib, takdzibun lil Qur'an, berarti dia telah mendustai Al-Qur'an. Haitsu qala ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, baik di langit maupun di bumi, seorang pun, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pun berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abi Hurairah, man atakahinan fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Barang siapa yang dia mendatangi kahin, kemudian dia membenarkannya, membenarkan apa yang dikatakan oleh kahin, maka dia telah kafir dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaannya yang dibahas oleh para ulama, apakah kafir di sini adalah kafir kufur akbar atau kafir kufur asgar? Ada khilaf di antara para ulama. Adapun penjelasannya Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, beliau mengatakan orang, dia belum rinci ya. Orang yang membenarkan kahin fi ilmil ghaib wa huwa ya'lamu annahu la ya'lamul ghaiba illallah, sementara dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, fa huwa kafirun kufrun akbar, maka dia kafir kufur akbar. Apabila ada seorang dia membenarkan sang dukun dan padahal dia tahu, ya, dia pernah baca Al-Qur'an bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, paham dia, tapi dia nekat membenarkan sang dukun, maka berarti fa huwa kafirun kufur akbar, mukhrijun minal millah, mukhrijan minal millah, kufur akbar dan keluar dari Islam. Wa in kana jahilan, tapi jika dia jahil, dia enggak tahu ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut dan dia tidak meyakini, wala ya'taqidu anna Al-Qur'an fihi kadzabun, dan dia tidak meyakini bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu di dalamnya ada kedustaan, dia jahil, dia enggak tahu. Ya, dan dia tidak mendustakan Al-Qur'an, dia enggak paham. Fa kufruhu kufrun duna kufrin. Maka kufurnya ini adalah kufur di bawah kekufuran. Maksudnya apa? Kufur asghar. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini pendapatnya Syaikh Al-Utsaimin. Akan tetapi pendapatnya Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya, beliau mengatakan wa hukmuhu annahu yakunu kafiran bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hukumnya adalah kafir terhadap apa-apa yang diturunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan li annahu la yajtami'u tasdik bima unzila ala Muhammad wa tasdik bima indal kuhan min amali syaitan. Karena tidak akan terkumpul dua perkara antara membenarkan Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasanya yang mengetahui perkara gaib adalah Allah. Kok ada kahin yang mengaku mengetahui perkara yang gaib? Maka tidak akan terkumpul pada dua orang hal tersebut, ya. Tidak akan terkumpul pada dua pada diri seseorang, ya, dia membenarkan Al-Qur'an dan dia membenarkan dukun, maka tidak akan terkumpul. Orang yang membenarkan dukun berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an. Ya. Dan ini adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau. Yang mana Imam Ahmad bin Hanbal di sini memiliki dua riwayat, bahkan memiliki tiga riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Riwayat yang pertama, annahu kufrun akbar yukhriju minal millah. Ini pendapat yang pertama dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya yang dimaksud kufur di dalam hadis ini adalah kufur akbar, keluar dari millah. Adapun riwayat yang lain mengatakan bahwasanya kufur yang dimaksud di sini adalah bukan kufur akbar, tapi kufur asghar. Ini pendapat yang kedua dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan pendapat yang ketiga dari beliau, wahuwa tawakuf, yaitu diam, berdiam diri. Fanaqulu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakfi. Kita bacakan hadis kepada masyarakat tentang hadis ini, ya, bahwasanya barang siapa yang mengingkar, barang siapa yang membenarkan dukun, berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa yakfi, kita diam. Sudah. Kita enggak usah jelaskan maksud kufur di sini adalah kufur akbar atau asghar. Ini di antara pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun yang benar, Allahu a'lam bisawab. Ini yang kedua, hukum bertanya kepada kahin dan dia membenarkannya. Kemudian yang ketiga, ayas'alahu liyakhtabirahu hal huwa shadiqun aw kadhibun la li ajli ayakhudha biqalihi fa hadza la ba'sa bihi. Yang ketiga adalah bertanya kepada dukun dan semisalnya untuk mengujinya, sekedar menguji, mengetesnya, apakah dia jujur atau dusta, bukan untuk mengambil perkataannya. Fa hadza la ba'sa bihi, kata beliau, maka yang seperti ini tidak mengapa, wala yudkhalu fil hadis, dan tidak dimasukkan ke dalam hadis yang tadi kita bacakan. Berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah pernah bertanya, wa qad sa'ala an-nabiyyu Ibnu Sayyad, yang mana Nabi pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad, beliau mengatakan, madza khaba'tu laka, apa yang aku sembunyikan bagimu. Ya, Rasulullah pernah bertanya kepada seorang dukun, apa yang aku sembunyikan? Qala ad-dukh. Maka dukun tersebut mengatakan, ad-dukh, faqala ikhsa falan ta'du qadraka. Cukup, kamu tidak akan mampu melampaui kemampuanmu. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang sesuatu yang beliau sembunyikan dalam rangka menguji sang dukun. Maka yang seperti ini dibolehkan. Hanya saja dengan catatan tidak sembarangan orang. Dikhawatirkan tatkala kita menguji, ya, sang dukun, ternyata dia benar menebak apa yang ada dalam hati kita. Coba Pak Dukun, apa yang ada dalam hati kita? Apa yang ada dalam hati saya? Kemudian kita mengatakan apa? Misalnya rambutan misalnya, ya. Kemudian dia mengatakan, ah, saya tahu kamu mengatakan rambutan misalnya. Wah, benar juga nih dukun ini. Ya, dikhawatirkan nanti kalau kita lemah keimanan kita, kita bisa membenarkan sang dukun. Kemudian yang keempat adalah bertanya kepada dukun ini untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Ya, kita menguji dukun ini dengan perkara yang membuat jelas akan kedustaannya. Maka yang seperti ini, wahada matlubun, hukumnya dituntut, waqad yakunu wajiban, dan terkadang hukumnya menjadi wajib pada sebagian orang yang memang dia mampu untuk melakukannya. Ya, ini terkait dengan hukum bertanya kepada sang dukun. Maka kita, pembahasan terkait masalah dukun selesai sampai sini. Kita langsung masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-28, babu maja'a fit tatayyur. Dalil bab maja'a fit tatayyur. Bab dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang hukum tatayur. Ini bab Nusrah sudah kita bahas, ya, kita lewatkan. Kita langsung loncat kepada bab tatayur. Pada bab masalah tatayur ini ada beberapa poin yang insya Allah kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Seperti biasa, ya, munasabatul hadal bab li kitab Tauhid. Kemudian yang kedua adalah makna dari tatayur. Kemudian poin yang ketiga adalah hukmu tatayur, hukum tatayur. Kemudian yang keempat adalah keadaan orang yang bertatayur. Yang kelima adalah dawaun liman waradat tiyara ala qalbihi, obat bagi orang yang muncul perasaan tatayur di dalam hatinya. Kemudian yang keenam adalah dalil-dalil akan haramnya larangan bertatayur. Kemudian poin yang ketujuh adalah makna dari al-fa'lu dan hukumnya. Dan yang terakhir adalah perbedaan antara al-fa'lu dan tatayur. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, munasabatul hadzal bab li kitab tauhid. Itu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid dan I'anatul Mustafid. Dikatakan munasabatul hadzal bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid, anna tatayyura nau'un minasyirki billah. Bahwasanya tatayur ini termasuk dari jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya, yang namanya kitab tauhid ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, imam menjelaskan hal-hal yang terkait dari jenis-jenis tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma sifat dari macam-macam ibadah, ataupun menjelaskan hal-hal yang menjadi lawan dari tauhid yang bisa menghilangkan tauhid yang ada pada diri seseorang, ataupun menjelaskan lawan tauhid dari kesyirikan yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Adapun tatayur di sini jenis dari kesyirikan, wasirku alladzi yakunu min jihati tatayur munafin likamali tauhid. Adapun kesyirikan yang terdapat pada tatayur adalah kesyirikan munafin yang menafikan likamali tauhid alwajib. Menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Berarti tatayur ini hukumnya apa? Kalau menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib, berarti hukumnya apa? Syirik? Syirik apa? Akbar, Pak Sukur? Akbar apa Akbar? Ini ada, Anda dengar ada yang Akbar, ada yang Asgar. Yang benar apa nih? Asgar. Karena sebagaimana yang kita pahami, tauhid itu ada terbagi menjadi dua, ya. Ada aslu tauhid, ada kamalu tauhid. Kamalul tauhid terbagi menjadi dua, kamalul wajib sama kamalul mustahab. Aslul tauhid ini bisa hilang pada diri seseorang jika melakukan syirik yang akbar. Kalau kamalul tauhid yang wajib, dia bisa hilang pada diri seseorang jika dia melakukan apa? Kesyirikan. Yang apa? Asghar. Ya, kesyirikan yang asghar. Li'annahu syirkun asghar. Karena ini termasuk dari kesyirikan yang asgar. Jadi hukum asal dari tatayur adalah syirik asgar yang dapat menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib pada diri seseorang. Sehingga kalau seseorang dia bertatayur, maka tidak diharapkan lagi baginya untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Jadi orang yang dia melakukan kesyirikan yang asgar di antaranya tatayur, maka dia tidak lagi diharapkan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab jika dia memiliki tauhid dengan kesempurnaan yang dengan tauhid yang sempurna, minimal yang wajib, yaitu membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran syirik, baik akbar maupun asgar, dari kotoran bid'ah dan dari maksiat. Ya, bukan berarti orang ini enggak pernah berbuat maksiat, bukan berarti selama ini dia enggak pernah berbuat syirik. Mungkin dia pernah berbuat, tapi dia setelah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia menghadap Allah, bersih sama sekali tidak membawa dosa syirik, dosa bid'ah dan dosa syirik dan dosa maksiat. Kemudian kita jelaskan yang kedua, poin yang kedua adalah makna tatayur. Ini ana ambil dari kitab Qaulul Mufid dan I'anatul Mustafid. At-tatayur masdar dari tatayyara, tatayyuran, wattiyarah. Masdar dari tatayyara. Wa huwa at-tasawumu bil asya. Ya. Intinya tatayur itu adalah at-tasawumu bil asya. Menganggap sial sesuatu. Apa saja. Ya. Menganggap sial sesuatu. Ya, seseorang meyakini bahwasanya seseorang itu dapat tertimpa suatu kesialan dengan sebab sesuatu. Yang hakikatnya sesuatu ini tidak terbukti secara syar'i maupun qadari dapat mendatangkan kesialan. Dan asal dari tatayur ini dikatakan diambil dari at-tayri. Minat tayr, dari burung. Jadi tatayur diambil asalnya makhudun minat tayr. Diambil dari istilah burung. Kenapa? Li'anal Araba, karena orang-orang Arab zaman dahulu yatasa'amuna au yatafa'aluna bit-tuyur 'ala tariqatil ma'ruf indahum. Karena orang-orang Arab dahulu mereka bertasa'um, menganggap sial, atau yatafa'ul, bertafa'ul, menganggap baik. Ya, orang-orang Arab dulu biasanya tatkala ingin menganggap baik, menganggap buruk atau menganggap baik, menganggap sial atau menganggap baik, bit-tuyur, dengan seekor burung. Ala tariqatil ma'rufa indahum, dengan cara yang ma'ruf di sisi mereka, yaitu bizajri tayir, dengan menerbangkan seekor burung. Thumma yanzuru, kemudian dilihat, hal yadhabu yaminan aw simalan, apakah burung ini dia terbangnya ke arah kanan atau ke arah kiri. Kalau dia terbangnya ke arah tayamun yamin, maka aqdam, maka mereka apa, meneruskan apa yang mereka rencanakan. Tatkala mereka ingin safar melakukan suatu perdagangan, dia pengen tahu nih kira-kira dagangnya ini bakalan untung atau tidak, maka mereka ambil seekor burung, dia terbangkan. Kalau terbang ke sebelah kanan, ya, maka dia teruskan. Tapi kalau terbangnya ke sebelah kiri, maka dia bertasaum, menganggap sial, ahjam. Kemudian dia apa? Dia tunda, dia tidak jadi. Ya, dia gagalkan niatnya. Ini awalnya. Jadi awalnya orang-orang Arab tersebut, orang Arab zaman dahulu, mereka bertatoyur, menganggap sial dengan seekor burung. Thumma amma hadha, kemudian kata Syaikh Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, kemudian hal ini berkembang. Ya, wasaru, sehingga mereka ya tatayyaru bi kulli syai'in, bertatoyur dengan segala sesuatu. Yang intinya tidak terbukti secara syar'i maupun qadari bahwasanya sesuatu tersebut mengandung kesialan. Seperti seseorang bertatoyur dengan angka 13, bahwasanya angka 13 adalah angka kesialan. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya angka 13 adalah angka kesialan? Misalnya, kita dapatkan ya, santri-santri kita yang dia absennya nomor 13 itu ranking 1 misalnya. Ya. Maka tidak ada dalilnya, tidak terbukti secara qadari maupun tidak terbukti secara syar'i, jelas-jelas apalagi terbukti secara syar'i. Ya, tidak terbukti. Ya, jadi intinya tatayur itu adalah menganggap sial segala sesuatu yang dia tidak terbukti secara syar'i maupun qadari mendatangkan kesialan atau mendatangkan keuntungan. Inilah hakikat dari tatayur. Jadi apa saja seseorang tatkala dia menganggap sial, menganggap untung segala sesuatu yang ini tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, tidak ada penelitian ilmiahnya. Ya, maka itulah tatayur. Ada kupu-kupu datang ke rumah, kalau besar akan datang tamu yang besar, bawa oleh-oleh yang banyak misalnya. Apabila tiba-tiba terdengar kuping kanan, wing, oh ada yang ngomongin kebaikan. Kalau kiri ada yang ngomongin kejelekan, tiba-tiba misalnya apa ini kita gatal nih tangannya sebelah kanan, oh ada yang bakal ngasih uang. Ya. Ini diantara bentuk-bentuk tatayur yang banyak berkembang di masyarakat. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum tatayur. Ambil penjelasannya dari kitab Qawlu Mufid. Beliau mengatakan wa'lam anna tatayyura yunafi tauhid wa dzalika min wajhaini. Wa'lam ketahuilah bahwasanya tatayur ini menafikan tauhid, yaitu kamalut tauhid al-wajib. Ya, tatayur hukumnya adalah syirkun asgar yang menafikan kamalut tauhid yang wajib, dan ini ditinjau dari dua sisi. Jika kita ditanya apa hukum tatayur dan jelaskan alasannya, oh jawabannya hukum tatayur syirkun asgar. Kenapa? Dari dua sisi. Yang pertama apa? Anal mutatayyir. Bahwasanya orang yang bertatayur qata'a tawakkulaha tawakkulahu 'alallahi wa tamada 'ala ghairillah. Karena orang yang bertatayur berarti dia telah memutus tawakalnya kepada Allah. Yang seharusnya dia bertawakal kepada Allah, tapi dia tidak bertawakal kepada Allah, malah dia bertawakalnya atau bersandarnya kepada selain Allah. Bersandar kepada sebab atau yang semisalnya. Ya, intinya bersandar kepada selain Allah. Dan sebagaimana sudah kita pahami terkait masalah kaidah di dalam pengambilan sebab, ya, syarat yang pertama, tatkala kita sudah mengambil sebab yang terbukti secara syar'i dan qadari, enggak cukup. Harus terpenuhi syarat yang kedua, apa? Tidak boleh bersandar kepada sebab. Betapapun ampuh suatu sebab, tidaklah dia berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang sangat berat buat kita. Ya. Di antara tiga syarat pengambilan sebab itu yang berat apa? Bersandar, tidak bersandar kepada sebab. Mungkin kalau sebab yang terbukti secara syar'i dan qadari mudah bagi kita. Tapi yang sulit ini adalah tidak bersandar kepada sebab. Karena memang yang namanya amalan hati itu adalah suatu perkara yang sangat-sangat sulit. Ya, sangat-sangat sulit. Terkadang tanpa kita sadari, kita ini bersandar kepada sebab. Ya, misal, tatkala ada wafatnya seorang ustadz yang selama ini mungkin ya membantu kita dalam segala hal. Kemudian Allah uji nih. Ya, yang menggerakkan dakwah mungkin di sini. Allah uji kira-kira selama ini kita bersandarnya kepada Allah atau kepada ustadz tersebut. Tatkala meninggal, wah pada sedih. Dan nanti yang meneruskan kajian kita ini siapa? Misalnya. Ya, maka selama tatkala dia resah dan gelisah, ya, ditinggal oleh seseorang yang biasanya membantu kita, ya, berarti ini ada ciri-ciri dia bersandar kepada sebab. Ya. Karena di antara ciri orang bersandar kepada sebab, yaitu jika sebab yang biasa dia ambil itu tidak ada, maka hatinya resah dan gelisah. Maka ini di antara ciri orang mengambil bersandar kepada sebab. Dan ini sangatlah sulit. Ya. Sangatlah sulit. Ini yang pertama. Jadi alasan kenapa at-tathayyur itu hukumnya syirik asghar, menafikan kamalut tauhid, ditinjau dari dua sisi, karena orang yang bertatayur berarti telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan telah bersandar kepada selain Allah. Dan bersandar kepada selain Allah, bersandar kepada sebab, hukumnya adalah syirkun asgar. Kemudian yang kedua, karena orang yang bertatayur, dia telah berta'alluq, telah bersandar dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Bahkan hal tersebut hanya sekedar prasangkaan saja. Ya. Hanya sekedar prasangkaan. Dalam artian, gampangnya dia telah bersandar kepada sesuatu yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, sekedar prasangkaan. Angka 13 angka sial ini mendatangkan kesialan, kalau nabrak kucing hitam itu akan sial misalnya, ya, sekedar prasangkaan saja, gampangnya tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Dan sebagaimana tadi kita sudah pahami, apabila kita mengambil suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka hukumnya adalah syirkun asghar. Dan tatayur ini hukumnya bisa menjadi syirik akbar. Kapan? Jika orang yang bertatayur dengan sesuatu meyakini sesuatu itulah yang mendatangkan keburukan, kesialan. Ya, angka 13 inilah yang mendatangkan kesialan. Dia jadikan angka 13 inilah yang mendatangkan kesialan, bukan Allah. Kalau dia hanya menjadikan sebagai sebab, angka 13 adalah sebab mendatangkan kesialan, dan sialnya adalah datangnya dari Allah, syirik asgar. Tapi kalau dia sampai meyakini angka 13 inilah yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka hukumnya syirkun akbar. Jadi hukum asal tatayur, iya, syirik asgar. Tapi bisa berubah menjadi hukumnya syirik akbar. Kapan? Jika dia meyakini sesuatu yang dia anggap sial ini memberikan pengaruh mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Dan ingat, ya, yang namanya syaitan, yang namanya iblis tidaklah puas jika seseorang itu hanya terjerumus ke dalam kesyirikan yang asgar. Itu hanya perantara saja. Iblis itu tatkala menyesatkan manusia ke dalam perbuatan yang makruh, ke dalam perbuatan yang dosa kecil, dosa besar, bid'ah, syirik asgar, itu hanya wasilah, hanya tujuan saja. Dan mereka tidaklah puas kalau manusia hanya terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Intinya adalah agar itu manusia terjerumus ke dalam apa? Kekufuran yang akbar atau kesyirikan yang akbar. Tujuannya apa? Agar manusia bersama sang iblis menemaninya di mana? Di neraka. Sebagai bentuk balas dendam terhadap manusia. Sebagai mana yang kita pahami, sang iblis ya sebelum diciptakan Nabi Adam, hidupnya di mana? Di surga. Kapan iblis dikeluarkan? Tatkala diciptakannya manusia itu Adam, diperintahkan sujud sang iblis kepada Adam, oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak mau sujud, maka dilaknat. Dikeluarkanlah dia dari surga. Dimasukkannya nanti di neraka kekal selama-lamanya. Maka sang iblis balas dendam. Dia berusaha bagaimana caranya menyesatkan manusia. Dan dia ingin manusia ini semuanya masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Dan dia paham yang bisa mengekalkan manusia ke dalam neraka adalah kesyirikan yang akbar maupun kekufuran yang akbar ataupun kemunafikan atau yang semisalnya. Ya, sehingga dia berusaha agar manusia terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Adapun dosa-dosa yang lain itu hanya sekedar wasilah untuk sekedar menarik. Sehingga tatkala seseorang dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat walaupun kecil, kalau dia tidak segera bertobat, maka kemungkinan besar dia akan terus ditarik, ya. Awalnya kecil jadi besar, kemudian jadi syirik asghar, mungkin kemudian jadi syirik akbar. Itulah inti dari penyesatan sang iblis. Bagaimana kisahnya siapa? Pendeta Barzizbah, ya, yang makruf, ya. Yang awalnya hanya sekedar dititipi seorang wanita, ya, sekedar bicara, ya, kemudian akhirnya dia memandang, terjadilah apa yang terjadi, kemudian dia berzina, kemudian membunuh. Kan urutan tuh, dari yang kecil, dari kemudian tambah. Coba kalau dia langsung memutus rantainya, selesai sudah. Tidak terjerumus dia ke dalam jerat-jerat setan selanjutnya. Tapi dia mengikuti terus, sampai akhirnya kepada kekufuran. Diperintahkan dia sujud kepada sang iblis. Ya. Jadi tatkala kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa maksiat, walaupun itu kecil, maka segeralah bertobat. Karena dikhawatirkan kalau tidak segera bertobat, perbuatan dosa yang kecil tersebut akan terus menjeret kita. Dan ujung-ujungnya nanti kepada kekufuran atau kesyirikan, seperti orang yang merokok mungkin atau mendengarkan musik. Musik, ya saya yakin musik adalah haram, tapi saya enggak bisa meninggalkannya, ya. Begitu juga dengan rokok misalnya. Mungkin awalnya seperti itu. Tapi dikhawatirkan lama-kelamaan akhirnya apa? Dia apa? Menghalalkan dengarkan musik enggak apa-apa. Kalau sampai seperti itu, keluarlah dia dari Islam. Kalau dia paham ya bahwasanya musik itu sebenarnya adalah hukumnya apa? Haram. Kemudian poin yang keempat adalah keadaan orang yang bertatoyur. Ini anda ambil dari kitab Qaulul Mufid dan Tauhid Muyassar. Ya. Keadaan orang yang bertatoyur la yakhlu min halaini, tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, ayahjama, dia menahannya. وَيَسْتَجِبُ لِحَدِ تِيَارَهِ, ya. Dan mengikuti perasaan tatoyur tersebut, وَيَدَ الْعَمَلِ, dan meninggalkan amal. Tatkala seseorang bertatoyur, misalnya dia ingin pergi ke Jakarta, di tengah perjalanan, ya, nabrak kucing hitam. Ya. Kemudian dia bertatoyur, menganggap sial. Kemudian dia tahan, kemudian dia ikuti perasaan tatoyur tersebut, kemudian dia meninggalkan amal, dalam artian enggak jadi ke Jakarta, dia tinggalkan. Maka katanya wahada min a'dami tatayyur wa tasaum, dan ini adalah sebesar-besar bentuk tatayyur. Dan ini termasuk dari kesyirikan sebagaimana sabda Rasulullah dari hadis Ibnu Amr, man raddat sutiyara an hajatihi faqad asyraka. Man raddat sutiyara an hajatihi, ya, barang siapa yang tatayyur, tiarah itu menolaknya dari hajatnya, menunda dari hajatnya, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, ayam dia, ya, dia tetap tetap pergi ke Jakarta. Akan tapi apa? Lakin fi ghalqin wa hammin. Tapi dalam keadaan resah dan gelisah. Was-was. Dia takut pengaruh tatayur itu benar-benar apa menimpanya. Jadi dia tetap ke Jakarta, tapi disertai dengan rasa resah dan gelisah, dan dia takut takfir pengaruh dari tatayur itu mengenainya. Maka yang seperti ini juga termasuk dari tasaum, tatayur, lakin akan tapi lebih ringan dibandingkan yang pertama. Tapi masuk ke dalam kategori tatayur. Ini dua keadaan orang yang bertatayur. Di sini kata wakilal amroini naqsud fi tauhid. Dua perkara ini mengurangi tauhid pada diri seseorang dan bisa membuat seseorang dia mendapatkan kemudaratan. Dalam artian dia terjerumus ke dalam kesirikan yang asghar. Kemudian yang kelima adalah dawaun liman waradat siyaru ala qalbihi. Obat bagi orang yang muncul di dalam hatinya perasaan tatayur. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengucapkan doa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa anta. Ada di kitab di ininya ya, di matan kitab tauhid ya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang mencegah keburukan kecuali Engkau. Wala hawla wala quwwata illa anta, dan tiada daya dan upaya kecuali hanya dengan bantuan Engkau. Setelah membaca doa ini, misalnya kita pergi ke Jakarta, tiba-tiba kita nabrak kucing hitam, kemudian tiba-tiba kok muncul perasaan tatoyur, masa-masa jahiliyah kita muncul lagi mungkin perasaan tatoyur, maka segera baca ini, doa ini. Kemudian setelah itu, ya setelah kita membaca doa ini, kita mengetahui akan bahayanya tatayur. Kita ingat bahaya tatayur. Oh, tatayur ini termasuk dari kesirikan yang asgar. Kalau kita teruskan ya perasaan tersebut, terjerumuslah kita ke dalam kesirikan yang asgar. Sementara yang namanya sirik, ya walaupun asgar, termasuk dari dosa yang tidak diampuni jika tidak bertobat. Adapun makna dari tidak diampuni, ya adalah ada dua tafsiran dari para ulama. Yang pertama bahwasanya namanya dosa syirik asghar, jika dia tidak bertobat, maksud tidak diampuni, akan ditimbang di amalan keburukan. Tatkala di hari kiamat, tatkala amal kita antara kebaikan dan keburukan itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab, maka dosa syirik yang tidak kita tobati pasti masuk ke dalam timbangan amalan keburukan. Beda dengan dosa di bawah kesyirikan. Terkadang Allah ampuni, terkadang tidak Allah ampuni. Kalau Allah tidak ampuni dosa di bawah kesyirikan, maka dia masuk ke dalam timbangan amalan keburukan. Tapi kalau dosa syirik yang kecil tidak diampuni, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid, maksudnya dia akan masuk ke dalam timbangan keburukan. Ya. Sehingga manakah atau bisakah amalan kita dari kebaikan mampu mengalahkan keburukan yang di dalamnya ada dosa syirik, walaupun syirik asghar, tapi dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar selain dari syirik, membunuh, berzina, dan yang semisalnya. Adapun yang kedua adalah pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Maksud tidak diampuni di sini adalah dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Ya. Itulah di antara perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Kalau syirik akbar, dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Tapi kalau syirik asghar, masuk neraka tapi tidak kekal selama-lamanya. Ini dijelaskan oleh beliau tatkala membahas hadis tentang tamimah. Ya. Fa innaka law mita wa hiya 'alaika ma aflata abadan. Sesungguhnya jika engkau mati dan jimat tersebut masih ada pada kamu, ma'aflah ta'abadan, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Lihat, selama-lamanya. Ya, beliau beristimbat dari hadis ini menunjukkan bahwasanya syirik asghar, jika dia tidak bertobat, maka dia akan disiksa terlebih dahulu di neraka. Tidak diampuni, maksudnya disiksa terlebih dahulu di neraka. Maka kalau kita ingat seperti ini, kita ingat bahaya dari tatayur yang termasuk dari kesyirikan yang asghar, maka mudah-mudahan saja perasaan tatayur tersebut hilang pada diri kita. Kemudian yang kedua, beriman terhadap qada dan qadar. Beriman terhadap qada dan qadar. Ya. Sebagaimana kita pahami bahwasanya yang namanya takdir, segala sesuatu yang menimpa diri kita itu sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Baik yang terkait dengan nikmat-nikmat yang kita dapat maupun terkait dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Itu sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka tatkala kita misalnya contoh sebagaimana tadi kita nabrak tatkala di perjalanan menuju Jakarta, kemudian kita nabrak kucing hitam, ya, kemudian tiba-tiba muncul dari perasaan tatoir tadi pas suatu musibah, maka ingatlah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya musibah sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kalau memang Allah takdirkan kita tertimpa musibah, ya sudah. Bukan karena tatoirnya, bukan karena kita menabrak seekor kucing hitam, bukan. Seandainya kita nabrak kucing hitam. Kemudian muncul perasaan tatoir, kemudian kita hilangkan, kita langsung terus tiba-tiba qadar Allah mentakdirkan apa? Kita kecelakaan. Ya. Janganlah kita memiliki prasangka bahwa mungkin ini sebab tadi saya nabrak kucing hitam. Tidak, bukan. Itu bertepatan saja. Intinya semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hakikatnya musibah yang menimpa diri kita hakikatnya adalah penghapusan dosa bagi diri kita. Kemudian yang ketiga adalah husnudzon billahi, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, dapat nikmat atau dapat musibah, maka hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana bentuk berbaik sangka tatkala kita mendapatkan nikmat? Ya, kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mendapatkan musibah, ya kita bersabar. Karena di antara ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia ditimpa musibah. Ya. Tatkala kita tertimpa suatu musibah, ini bertanda kita masih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan jelaskan pada babnya, yaitu bab masalah sabar. Kemudian yang keempat adalah at-tawakkulu 'alallah, bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keenam, dalil-dalil akan haramnya larangan tatoyur. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu surat Al-A'raf ayat 121. Ini yang terkait dengan kisah Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Yang mana fa'idha ja'athum hasanatu, apabila kebaikan datang kepada mereka, hum di sini siapa? Fir'aun dan kaumnya. Apabila datang kebaikan kepada Fir'aun dan kaumnya, ya, dari panen yang melimpah, tanah mereka subur, ya, datang kebaikan kepada mereka, rezeki menumpuk, ya, qalu lana hadihi. Maka mereka, Fir'aun dan kaumnya mengatakan, lana hadihi, memang kami pantas untuk mendapatkan ini. Ini karena memang usaha kami. Memang kami adalah orang-orang yang pintar di dalam bercocok tanam dan yang semisalnya. Wa in tusibuhum sayi'atun, namun jika mereka ditimpah kejelekan, ya, panen gagal, paceklik dan yang semisalnya, ya tayyaru bi Musa wa man ma'ah, maka mereka menganggap sial Musa dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa. Jadi ternyata yang namanya tatoyur ini pun dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya. Tatkala mereka tertimpa suatu kesialan, mereka bertatoyur, menganggap kesialan tersebut disebabkan oleh Nabi Musa dan orang-orang yang mengikutinya. Ala, kata Allah, Allah bantas, ketahuilah innama ta'iruhum indallah, sesungguhnya kesialan mereka adalah di sisi Allah dengan sebab karena mereka mendustakan risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Bukan karena sebab Nabi Musanya, tapi karena sebab mereka mendustakan risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Walakin aktharahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidaklah mengetahui. Ya. Jadi ternyata yang namanya tatoyur ini pun pernah dilakukan oleh Fir'aun. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, wa kadzalika Tsamud. Ya, begitu juga dengan kaum Tsamud. Tatoyyaru bi Shalih. Mereka pun bertatoyur dengan Nabi Shalih. Ya, tatkala Nabi Shalih mengajak mereka untuk mentaatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu, terkait ucapan mereka, ya, ucapan kaum Tsamud kepada Shalih, qalu tayyarna bika. Tayyarna bika. Qalu mereka berkata, tayyarna bika. Kami bertatoyur kepada engkau. Wabiman ma'aka dan orang-orang yang bersamamu. Ya. Kemudian wakadzalikal musyrikun. Begitu juga orang-orang musyrikin. Ternyata mereka juga bertatoyur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para rasul dan rasul yang paling mulia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Jika mereka ditimpa kebaikan, mereka berkata hadhihi min indillah. Perhatikan ini. Ya, ini dalil bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu mentauhidkan Allah dalam apa? Rububiyah. Ya. Akan tetapi hal tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena sebagian dari orang-orang menganggap orang-orang musyrikin zaman dahulu itu tidak percaya adanya Allah, tidak percaya Allah. Mereka itu menyembah batu, menyembah patung. Maka kita bantah, salah satu bantahannya adalah ayat yang mulia ini. Wa in tusibuhum hasanatun, dan seandainya mereka ditimpa mendapatkan kebaikan, yaqulu, mereka mengatakan hadhihi min indillah. Ini adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibuhum sayiatun, dan jika mereka ditimpa kejelekan, yaqulu, mereka berkata hadhihi min indik. Ini dengan sebab apa? Engkau. Engkau di sini maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falhasil, kata beliau, kata Syaikh Utsaimin, Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, kesimpulannya bahwasanya tatayur itu adalah adatun jahiliyatun. Adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang Allah sebutkan tentang umat-umat yang kafir dari kaum Fir'aun, Tsamud, dan orang-orang jahiliyah. Hal ini menunjukkan bahwasanya tatoir itu adalah suatu perkara yang Allah haramkan. Ya, insyaAllah sangat jelas yang menunjukkan akan haramnya tatoir. Kemudian dalil yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiara wala hamata wala safara. Akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa zada Muslim, dan Imam Muslim menambahkan wala nau'a wala gula. Hadis yang mulia ini dijelaskan sesoleh Al-Fauzan adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menafikan keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah, dari keyakinan-keyakinan yang batil. Jadi hadis ini Rasulullah menafikan keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Yang mereka memiliki keyakinan diantaranya adalah, ya, dari sabda Rasulullah, la adwa, artinya apa la adwa? Tidak ada penyakit menular. Yang ditiadakan oleh Rasulullah ini bukan penyakit yang menularnya. Karena penyakit menular ini ada. Ya. Terbukti secara qadari. Yang dinafikan oleh Rasulullah adalah keyakinan orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka memiliki keyakinan bahwasanya penyakit menular itu tertular dengan sendirinya. Tidak disertai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinafikan oleh Rasulullah. Maksudlah adwa di sini adalah maksudnya tidak ada penyakit yang menular yang dia tertular dengan sendirinya. Penyakit itu menular semata-mata karena takdir atau izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan salah paham terhadap hadis yang mulia ini. Ya, karena ada, Anda pernah dapatkan dua orang ikhwan yang adu mulut, ya, yang satu memilih pendapat tidak ada penyakit yang menular, yang satu lagi memilih pendapat penyakit menular itu ada. Teman Anda yang mengatakan tidak ada penyakit menular berdalil dengan sabda Rasulullah ini, la adwa, tidak ada penyakit menular. Ya, sementara kita pahami bahwasanya yang namanya hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan kenyataan, ya. Tidak ada, ya. Tidak bertentangan dengan kenyataan. Kenyataan yang ada memang ada penyakit yang menular. Tapi di sini maksudnya adalah keyakinan orang-orang musyrikin yang meyakini bahwasanya penyakit itu menular dengan sendirinya. Wala tiara. Ini jelas. Tidak ada yang namanya perasaan tatoyur, menganggap sial sesuatu, ini enggak ada hakikatnya. Wala hamata. Wala hamata, dan tidak ada yang namanya burung hantu. Burung hantu ada enggak? Ada. Yang ditiadakan di sini apa? Keyakinan tentang burung hantu. Orang-orang Arab jahiliyah menganggap kalau burung hantu singgah di suatu rumah, ya, maka meyakini bahwasanya di antara penduduk rumah tersebut akan ada yang meninggal dunia. Kalau kita di sini burung apa? Gagak. Ya. Wala safara, dan tidak ada bulan Safar. Bulan Safar maksudnya apa? Anggapan sial. Orang-orang Arab jahiliyah menganggap bulan Safar itu bulan sial. Sehingga mereka kalau ada gentengnya bocor tidak berani membenarkan, ya, tidak berani untuk menikahkan anaknya pada bulan Safar. Menganggap bulan Safar itu bulan sial. Kalau kita bulan Muharram. Ya, bulan Muharram adalah bulan sial katanya. Dan itu jelas-jelas tidak, ya. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Ya, katanya anggapan bulan Muharram itu bulan sial itu dari mana? Hah? Karena raja zaman dahulu biasanya memiliki hajat pada bulan apa? Muharram. Sehingga kalau dia tidak mau disaingi oleh rakyatnya, rakyatnya itu dilarang untuk mengadakan acara-acara pada bulan Muharram. Biar enggak disaingi. Konon kabarnya seperti itu katanya. Ya. Sehingga mereka membuat apa? Membuat anggapan-anggapan bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan sial. Ya, biar rakyatnya enggak mengadakan acara. Biar keraton saja mengadakan acara. Dan katanya orang-orang Jawa itu tahu seperti itu. Ya, ada seorang teman ana yang ngomong-ngomong tatkala dakwah di Gunung Kidul, ya mereka tahu. Memang seperti itu dulunya. Tapi kenapa tetap masih pada bertatoir dengan bulan Muharram? Ya, karena sudah mendarah daging mungkin. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wazada Muslim, dan Imam Muslim menambahkan wala nau'a. Nau'a ini adalah awan ya, atau bintang. Wala nau'a, tidak ada yang namanya keyakinan menyandarkan hujan kepada bintang. Yang insyaAllah nanti kita akan jelaskan. Wala gula. Gula ini adalah sejenis jin. Jin padang pasir yang dia biasanya menyesatkan manusia tatkala melewati padang pasir. Dan orang-orang Arab jahiliyah meyakini hal tersebut. Kemudian dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil ini menjelaskan sangat tegas ya, bahwasanya yang namanya tatoyur wala tiara adalah merupakan suatu perkara yang haram. Karena konteksnya di sini Rasulullah menafikan keyakinan-keyakinan orang jahiliyah yang batil. Ya, kemudian yang dalil yang ketiga adalah wa'an ibni Mas'ud, dari ibni Mas'ud marfu'an sampai kepada Rasulullah, atiyaratu sirkun. Tatoyur itu sirik, tatoyur itu adalah sirik. Ini jelas, ya sangat jelas. Menunjukkan bahwasanya tatayur itu adalah syirik. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan, poin yang ke-7 dan ke-8. Ya insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari anda pribadi dan syaitan, dan anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.